السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buka surat berapa? 291. Ketubah Hari Raya 291. قال المؤلف ورحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى khutbah hari raya. Ini khutbah selepas solat hari raya. Disunatkan berkhutbah dengan dua khutbah selepas selesai sembahyang. Di sini kami sebutkan secara ringkas bagaimana ia dilakukan. Yang pertama dilakukan selepas sembahyang hari raya. Lepas sembahyang. Ini berlawanan dengan khutbah hari Jumaat. Hari Jumaat khutbah dulu baru sembahyang. Ini kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi sallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum bersembahyang dua hari raya sebelum berkhutbah. Jumaat khutbah dulu. Imam Bukhari pula meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radiyallahu anhu, dia berkata, aku telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya puasa dan haji, lalu baginda semayang, kemudian lepas semayanglah kemudian berkhutbah. Sekiranya khutbah didulukan dari semayang, maka ia tidak diambil kira. Yang kedua, semua rukun dua khutbah Jumaat dan sunatnya sebagaimana yang telah disebut sebelum ini adalah juga rukun dan sunat khutbah hari raya. Sama sajalah rukun khutbah hari raya ialah rukun khutbah Jumaat dulah, iaitu lima rukun. Pertama, memuji Allah. Yang kedua, selawat Nabi. Yang ketiga, berpesan dengan takwa. Yang keempat, membaca satu ayat yang memberi faham. Yang kelima, membaca doa untuk orang-orang Islam. Imam Syafi'i radhiyallahu an meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, menurut sunnah, imam hendaklah berkhutbah pada kedua-dua hari raya dengan dua khutbah, dan kedua-duanya dipisahkan dengan duduk. Ya, ini sama macam sembahyang Jumaat, dia ada duduk antara dua khutbah sembahyang raya. Khutbah yang pertama sunat dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Kali sembahyang 7 dengan 5. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali. Tapi khutbah sunat 9 kali pada khutbah pertama, lepas tu duduk. Khutbah yang kedua mula dengan 7 kali takbir. Al-Baihaqi pula meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, menurut sunnah khutbah dibuka dengan 9 kali takbir berturut-turut, dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir berturut-turut. Sama macam tutup imam kita duk buat lah. Dah? Tapi sunat, bukan wajib. Tempat sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya boleh didirikan di masjid atau di padang. Boleh di masjid, di padang, dalam bangunan, dalam rumah. Tempat yang paling afdal ialah tempat yang paling luas dan mampu memuatkan semua orang yang sembahyang. Tempat mana afdal? Tempat yang muat untuk semua orang. Jadi jika keduanya sama boleh buat demikian. Dalam masjid pun muat, atau padang pun muat juga. Adalah lebih afdal masjid kerana kemuliaannya masjid lebih dari bertempat lain. Seorang Muslim bila bersemayang dalam masjid, dia bukan hanya dapat pahala beribadah, bahkan juga pahala iktikaf di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita dengar berlaku perbalahan masalah solat raya ni. Ada yang kata solat dalam masjid tak sah, kena solat atas padang. Yang sebenarnya ini adalah perkara-perkara yang tidak diijmakkan oleh ulama'. Nah, apa yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau tak muat dalam masjid, maka hendaklah dikerjakan di tengah padang semayang hari raya. Kalau tengah padang tu muat, dalam masjid pun muat, maka afdal dalam masjid. Selesai masalah. Nah, lepas tu pendapat ulama-ulama ataupun orang-orang yang ikut mazhab yang lain, tak ada masalah tu. Nah, semua mereka adalah mujtahid mereka. Nah, sebab ada yang memfatwakan dengan afdal di tengah padang. Nah, gitu je khilaf dia. Bukan makna bila kita ni cenderung pada pendapat afdal tengah padang, bila tengok orang buat dalam masjid, tak sah. Situ tak kena. Nah, orang tak sah. Tak sama dengan pendapat mazhab kita, tak sah selalu. Nah, dia sah lah bagi kita. Dia gitu. Lepas tu banyak pengetahuan nampak lebih baik daripada sedikit. Nah, kadang-kadang sedikit kita jadi ta'asub. Nah, jadi ta'asub. Kita berasa kita je betul. Nah, padahal mazhab-mazhab ulama ni dia berlaku atas masalah khilaf, masalah yang tidak ada nas yang qat'i. Nah, bila tidak ada nas ijtihad, nah, betul tak betul tu kita tak tahu lagi melainkan pada hari akhirat nanti. Manakah fatwa daripada mazhab yang muafakat dengan ilmu Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi SAW semayang di padang pasir, ia disebabkan sempit masjid untuk menampung orang ramai ketika itu. Dah. Kereta. Jadi Nabi semayang di padang pasir itu bukanlah Nabi menetapkan wajib semayang di padang pasir, kerana orang terlampau ramai. Jadi sempit masjid untuk menampung orang yang ramai pada ketika itu, maka semayang di masjid. Bukan makna semayang di padang, bukan makna dakwah di masjid. Dah. Macam apa-apa majlis lah, bukan kata semayang raya. Kalau kita tak muak wak atau muak, kita buat tanah. Nak, rumah sepik, rumah kecil, muak 5-6 orang saja. Lepas tu tak, nak buat, nak panggil, nak buat maknanya arwah sekali panggil 300 orang rasul lah. Butuh lah rumah. Nak, jadi buat tanah. Pasal apa? Pasal keadaan tak mengizinkan. Kita juga dalam masalah ni. Jadi Nabi tengok orang terlalu ramai, buat luar. Masjid masa tu tak besar macam sekarang. Sekarang Masjid Nabawi 2 kilometer. Nah, ini disebabkan bagaimana yang telah anda ketahui, semayang hari raya ini tertutup ke atas semua golongan lelaki, perempuan dan semua orang mukallaf. Pasal apa ramai sangat? Pasal semua mari. Perempuan mari, budak-budak mari, orang tua mari. Nah, sebab perempuan uzur mari kau. Jadi ramai-ramai buat dengan padang. Apabila masjid itu luas boleh menampung semua orang yang bersemayang dalam keadaan selesa dan tenang, tidak bersesak, maka ketika itu tidak ada lagi makna pada kelebihan semayang di padang. Jadi nak semayang di padang ni dah masjid besar, nak di debit dengan padang pula, tak ada pula pahala iktikaf, tak tahiyat masjid. Kerana pada awal Islam kecil sangat ni masjid Nabi ni, kecil, tak besar. Tiang dengan pelepoh kema, dengan batang kema. Nak, susun-susun batu dinding ada. Susun batu birai buat penggang. Atak dengan daun kema, berdui-dui kali. Lebih besar lah. Nak, kalau kita baru masuk pintu belakang tu, orang start mayang subuh dah apa jalan kaki depan. Nak, Allah salam dulu lah. Di kau besar lama kau besar lagi. Nah, mungkin tahun 2057 lagi wawasan Pak Loh besar lagi. Besar lagi Masjid Nabawi. Yang tak besarnya Raudhah tak besar. Raudhah ni tempat Nabi semayang kan. Tu tak besar tu, macam tulis tu yang boleh batin di rebah. Mana buka Raudhah selipas telik di siku ni. Kita ingat nak lomba lari benda. Berebutlah Raudhah boleh batin kali, kaki tak atas pala tak bawah. Orang berebut biasa tak boleh lah. Kalau tak berebut, Tuhan beri boleh. Ini gitu ya. Bertakbir pada hari raya disunatkan bertakbir kepada bukan jemaah haji, bermula daripada tenggelam matahari pada malam kedua-dua hari raya di rumah, di jalan raya, di masjid, pasar, dengan suara yang tinggi sehingga imam bertakbiratul ihram untuk semayang hari raya. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yakni bilangan hari-hari puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini kata ulama berkenaan takbir hari raya fitrah. Manakala takbir pada hari raya adha dikiaskan hukum dengan takbir pada hari raya fitrah. Jadi ini dipanggil sebagai takbir mursal, takbir mursal. Nah. Ha. Takbir raya ni hak baduk takbir. Nah, dia ada dua, takbir mursal yang tu takbir muqayyad. Takbir mursal ni dia masuk masanya bermula dengan tenggelam matahari. Nah, malam hari raya sampailah kepada imam start mula semayang hari raya habis masa dia. Apa maksud takbir mursal? Takbir yang bebas. Nah, bila masuk waktu maghrib, malam raya, malam raya haji, malam raya fitrah, esok raya ni masuk waktu. Nah, ha, sebab Islam ni bertukar tarikh dengan maghrib. Nah, orang putih dengan 12.1 minit. Nah, 12.1 minit tukar kalendar orang putih. Itu Islam maghrib ni. Nah, ha, jadi hari ni hari benda jimat. Selah. Hari pun tak ingat dah. Ha. Tak ingat hari dah. Hari benda hari ni. Hmm, dah. Habis masa dah. Habis masa dah. Sejam setengah. Hari Senin kan? Ya? Ha, hari Senin. Ketua murid tu. Kalau lain pergi lagi. Jadi makna mursal tidak kait dengan suatu-satu perkara. Sebab saya lagi dia panggil takbir muqayyad. Hak kat gini nak cerita. Takbir muqayyad dengan semayang. Habis semayang, mari takbir. Habis semayang, sunat takbir. Dah habis semayang, dah sunat takbir. Ha, gitu. Takbir mursal bebas. Di mana-mana saja, bila-bila masa saja. Start tenggelam matahari maghrib malam raya, bebas takbir. Siapa kepada orang start semayang raya. Seorang, dua orang, 10 orang, 1,000 orang, surah, masjid, balai raya, boleh mereka. Nah, bebas. Belang jalan amat-amat, mak lempik amat-amat, berorok motor, takbir, boleh. Tak ada masalah. Sunat mereka. Nah, anak-anak, di mana saja biar bergema, tapi kuranglah biasa kita takbir di surah masjid sahaja. Nah, jadi kau sikit. Kalau orang benar tu, suruh buat sangat, dah benar. Nah, nak larang, nak sangat. Haa. Maknanya kalau kita takbir semayang, lepas semayang di surau boleh kak? Mursa kak dia panggil, bukan kait dengan lepas semayang. Tambah lagi waktu isyak baru pukul 8 takbir kak? Boleh pula. Lepas isyak takbir pula, pukul 10 pangkasi nak takbir pula eh? Boleh pula dah. Maknanya luar daripada waktu yang dilarang, tidak disuruh takbir, maka kata ulama bida'ah kita takbir. Nampak? Ha, tapi kalau takbir tidak dosa, nah, kerana waktu tidak disuruh. Macam hari ni kita takbir lagi lepas semayang. Nah, ha, tak haram, nah. Tapi bid'ah perbuatan itu tidak datang daripada Nabi SAW, kerana ini mengkhususkan untuk hari raya saja. Nah, ha, tak ada hari problem dia, tak ada takbir lah. Kemudian disunatkan bertakbir bagi jemaah haji dan bukan jemaah haji pada hari raya haji setiap kali selepas berbagai jenis semayang bermula daripada subuh hari Arafah hingga selepas asar hari 13 Zulhijjah. Manakala pada hari raya puasa takbir tidak disunatkan lepas semayang, bahkan hukumnya sunat berakhir bila imam mula melakukan takbiratul ihram untuk memulakan semayang hari raya. Sebenarnya telah kita nyatakan. Dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Rasulullah SAW dan apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada Ali bin Ammar radhiyallahu an. Nabi SAW bertakbir pada hari raya Arafah. Pada hari Arafah. Selepas semayang subuh dan menghentikannya selepas semayang asar di akhir-akhir hari tasyrik. Riwayat Al-Hakim. Dan beliau berkata sanad hadis ini adalah sahih dan aku tidak mengetahui terdapat kecacatan pada rawi. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Luar Hari Raya bab takbir di hari Mina. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di kubahnya yang terletak di Mina. Lalu didengar oleh ahli masjid dan mereka turut bertakbir dan dituruti bersama oleh takbir mereka yang berada di pasar-pasar sehingga Mina bergegar dengan bunyi takbir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di Mina sepanjang hari tersebut selepas semayang di atas tikar hamparan dalam rumahnya. di atas tempat duduk dan tempat berjalannya dan pada seluruh hari-hari tersebut. Jadi mulanya waktu takbir pada hari raya korban, iaitu pada subuh 9 Zulhijjah. Ingat tu? Nah, subuh tak? Pak payah subuh takbir. Dipanggil takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan semayang. Tak semayang, tak ada takbir. Bila kita semayang, habis tak, semayang takbir. Pagi tu, esok raya korban. Nah, jadi raya korban tahun ni hari bila? Hari? Khamis. Mana pagi Rabu tu lah. Nampak? Eh, pagi Rabu lah nak kira. Nah, kalau raya hari Khamis, pagi Rabu lah. Lepas semayang subuh, takbir. Dah kadang semayang zuhur hari Rabu, takbir pula. Semayang sok, takbir pula. Lama mana? 5 hari. 9 Zulhijjah, hari wukuf. 10 hari raya, lepas tu 3 hari tashrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. 13 hak ngelah sekali, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, iaitu asar, pasar, dah takbir dah. Pendapat yang kedua, pasar, last sekali takbir. Dia jangan balok. Nah, jadi amalah mana-mana yang berkenaan dengan surah masjid masing-masing. Nah, bak setengah-setengah surah tu ada lagi. Dia hanya takbir pada hari raya haji. Hari raya haji. Nah, maghrib raya haji tu tak takbir dah. Pasti buat ni gini. Nah, waktu esok bawa lembu 1000 kali. Mubaka mu batu. Mu apa le? No, hak ni wa hak pihak perata Allah wazitu kabbirullah. Ha ala ma hadakum. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah. Sebab apa? Sebab Allah berimu Islam kan? Orang lain tu MCA, MIC, Khalidina Finnar, nampak? Sembah berada, sembah terakam, Nasara, Josh Bush, puak-puak Kristian dia patak neraka. Nah, Yahudi neraka, Majusi, Komunis, Hayapin. Nampak? Dah kita Tuhan beri Islam, beriman, boleh dengar pula. Ada anak, ada bini, tak ambuh takbir. Macam ni kena. Nah, rumah buat juga budak-budak. Nah, takbir main-main budak, takbir belakang. Tak ambuh ayah, aku sutik biar bunyi, biar rapuh bunyi tak perlu. Jadi gua ni mustahil duduk main suruh takbir kejap. Nah, kena gitu. Panggil anak bini kumpul dalam rumah. Nah, takbir ni kalau kita takbir dalam rumah, syaitan tak masuk. Takbir syaitan tak masuk dalam rumah. Rumah yang kita laungkan takbir. Setahun dua kali dia takbir dalam rumah kita. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajar anak-anak takbir. Nah, ni gantung kuda laut lagi. Dia gantung kuda laut. Tak? Atu kata geng aku dah kuda laut. Nah, tahi usi. Nah, ubah tahi usi setambung atas itu. Nah, raba anak kuci. Raba ni benda bang. Macam tahi usi apa? Atu dah masuk. Mubus terung aku usi aku masuk lagi. Dalam kata tahi usi, bus terung lepas muka itu. Nah, tak terung macam mana? Haa, lori akak biji ni, kip si. Nah, ubah tu atu dah tak semua lagi. Nah, takbir baca Quran tu dah masuk. Di pasar ni Ibnu Umar, siapa orang lawan ni, dia baca dalam kubah dia. Nah, Ibnu Umar ni anak Perdana Menteri ya. Ayah dia si nak Umar kan. Nah, anak Perdana Menteri berahi takbir. Nah, hujan. Malam ni kita berhenti pukul 1 boleh. Nah, tak ni pun 12 tau. Ni pun 12 tau. Dah tak ayah tau. Jadi pun 1 siang je. Nah, ni pun 12 dah. Nah, pandang-pandang lah tu, mesti lah tu. Nah, tak eh? Sejam je lah, mudah ke satu. Baik. Lepas semayang, kita semayang surah ke, semayang di rumah ke, habis salah, takbir. Kata pula ulama-ulama, sunat takbir dulu, baru wirid biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kegi baru ayat kursi ke apa ke. Nah. Ha, dia gitu. Dia kait dengan lepas salam. Nah. Ha. Ini dah boleh di mana-mana dia kena semayang. Boleh puasa tapi lepas semayang. Hak takbir malam raya, iaitu raya haji dan raya puasa, raya itu takbir mursal di mana-mana itu. Lepas semayang, belum semayang, tengah jalan, ha, tunggu kat lampu merah. Masa beradak dengan FRU tu takbir. Ha. Di pasar bila dengarnya mana sahabat-sahabat lain dengar saya Ibnu Umar takbir pada hari raya, maka bergema pasar Madinah pada ketika itu. Siapa nak dengar benda nak berang dengan takbir, ha. Just tak tahu ni kita takbir habis-habis tak. Boleh? Nah, di mana-mana, atas flat, bawah flat, dalam jaya boleh. Nampak? Biar maknanya sebenarnya laungan Allahu Akbar ini mengecutkan hati kufar tu lah. Oh, kapis tu. Nah, dah percaya kita naik bas. Nah, ada kapis ni mana orang duduklah bas, kita takbir sebuah bas dalam. Panjang bas, panjang-panjang nak pergi ke dungung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tak dah sampai turun muda. Tak tanggung. Takut tak. Nah. Dan ni kita ikut pasal kafir juga. Haa, dia juga tak serung lah. Kafir tengok tak serung. Macam dia juga. Nah, dengar benda duduk di selinga ni, benda bagi. Haa? Ni abu di selinga ni kat budak ni. Haa, gitu dah usia. Haa, walkman. Haa, headphone lah. Abu di selinga. Jadi macam kafir juga. Ni boleh lagu sama. Dan sini buat merah. Saya dengar. Ni lagu apa dengar? Madu tiga. Dah Melayu dengar lagu Cina. Balik belah lagi. Nah. Jadi macam dia juga. Tak ada suruh. Rumah orang Melayu. Kita clean. Tak ada suara clean dalam rumah. Kita clean tengok. Tak faham benda. Tak faham. Nah. Rumah ni Melayu belaka tak? Kita Cina. Nah. Bambangin-angin ni mok. Bambang-bambang mata. Dah faham? Ha. Jadi kalau kita takbir, menggerun. Sebab tu nak takbir, kita ke berangkat ke medan perang. Nah, kalau pergi ke medan perang, tu nak takbir. Manakala pada hari-hari puasa takbir tidak disunatkan lepas bayang, bahkan hukum sunatnya bertakbir bila imam mula melakukan takbir untuk ihram. Habislah. Berakhir apabila imam mula melakukan takbir ihram untuk memulakan sembahyang raya mengenai yang telah kita nyatakan. Jadi malam raya, kalau raya puasa, tak maghrib sampai kepada sembahyang raya. Habis sembahyang raya, tak boleh lagi kedengaran takbir. Dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Nabi SAW daripada apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada Ali bin Ammar. Nabi SAW bertakbir pada hari Arafah selepas sembahyang subuh dan menghentikannya selepas sembahyang asar di akhir hari tasyrik. Dan beliau berkata, sanad hari ini hasan sahih dan aku tidak pernah mengetahui terdapat kecacatan pada rawi. Imam Bukhari meriwayatkan pula yang kita dengar tadi, iaitu Ibnu Umar bertakbir di kubahnya yang terletak di Mina. Lalu dengar ahli masjid, orang dengar dan mereka turut takbir. Dan dituruti sama takbir mereka yang berada di pasar-pasar. Pasar ni pasar uta, pasar sayur, pasar kurma. Nah. Sampai hingga ke Mina bergegar dengan bunyi takbir. Nah. Sepatutnya inilah laungan yang patut kita laung pada ketika-ketika kita nak untuk melakukan sesuatu perkerjaan-perkerjaan so. Takbir. Nah, nak berakak jauh mana takbir. Nah, nak pergi satu destinasi yang jauh. Nah, bapa di lapangan terbang takbir mangamat. Ni tak dapat lah mengatakan bang ambil gambar belaka. Malaysia boleh. Faham tak? Malaysia boleh tak boleh sekepeng pahala. Takbir dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau kita tengok dalam video Mujahidin menyerang mana tentera Amerika laknatullah di Iraq, bila berjaya maknanya meletupkan kereta sebar mereka, bila meletup dia akan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Patulah ucapan nah, orang-orang Islam nak daripada dulu sampai sekarang. Malaysia boleh lah. Nah. Ha. Boleh sungguh ha. Balik awal. Tang. Ha. Bola sepak balik awal. Nah. Masih nak pergi itu kita akan mendapat emas. Nah, mah nak ambil mah. Nah, ha, mengingat mah batang mesin. Batang boleh cebok gitu. Nah, ha, batang mesin bawa kuali boleh ha, tak boleh sama dua kenari. Nah, ha, ni hak sukan si. Nah, ha. Balik awal. Nah, ha. Kata nak mah. Pandai pula dia kata, walau bagaimanapun kita bangga dengan skuad kita kerana menunjukkan peningkatan. Eh, tadi mengata nak mah. Ni bangga pula peningkatan. Dan apa kalah? Kerana cuaca panas. Dan apa lain main naik kau? Dia gitu. Ini masalah. Dah, buang fiti saja berlatih berjota-jota. Patutnya masuk api, kapur-kapur, beki jalan di ulu-ulu darat-darat ni. Baik pada berlatih itu berlatih sini habis berjota-jota. Nah, ha. Lafaz takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Cukup-cukup mudah. Jadi tak ada lah lagi alasan kita tak pandai nak bertakbir. Ni kalau kita apa dalam masa 3 minit mak repeat ingat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nampak? La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Pak panjang lagi itu tu sunat. Banyak paling abah. Nah. Semua-semua orang boleh. Bak banyak juga bila dia takbir ramai yang tak boleh. Nah, eh? Beri mikrofon lepas ke orang lain. Dia kata alergi. Ada kata alergi, ada kata fobia, macam-macam macam. Cukup mudah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Boleh mak rempik ti nah, ha, pasal apa kita dah pada ingat pasal tak macam ni kan tak ada rasa kebesaran bila melaungkan kebesaran Allah. Bah Allah yang paling besar, kerajaan yang paling besar, orang yang paling kaya, patut-patutlah kita sebut nah, tak lain miskin lah ke nah, ha. Dah lagu dah ingat lagu lagu nombor 10 sebut dulu ha. Ha, tak ada pun mana-mana kita dan wahbah dengan lagu-lagu sekian lah dah. Eh, lagu tu ketok tu namanya dia dengan berpanjangan masa jadi lagu gitu. Nah, mungkin 100 tahun ni jadi lain pula. Dia berubah mengikut keadaan. Nah, macam bang lah. Neh, bang lagu lah tau. Lama Nabi dia suara kuat dan sedap didengar. Bila Ibnu Rabah. Nah, gitu juga ni. Dak lagu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba gua aneh begini. Musa cakap banyak. Ha. Ha, dia gitu. Nah, ha, dia hapdo dulu. Nah, jadi tambuh pasal tak anda lagu. Lagu pun dia. Ha? Benda kau. Tak peringat. Kuat lah tu. Ini mak tak peringat. Faham tak? Ha. Tak dengar lagi gitu. Nah. Ha. Kau lah. Ha. Ini mak kuat lagi. Cucu jadi lagu doktrin dah kalau ada lagu tak ada masalah lebih baik sudah sedap orang dengar bahasa Melayu nak naik atas nak naik atas surat atas nak tupang nak itu saja je hikmah lain berlagu-lagu ni nah tapi dia doktrin yang penting tu sebutan melaungkan Allah dalam keadaan kita ikhlas syukur kepada Allah maksudnya la'allakum tashkurun apa takbir tanda kamu berterima kasih dengan budi yang begitu banyak daripada Allah kepada kamu siang dan malam ha, tolong kepada kita nah, jadi bukan kata gaya-gaya takbir patut dia tiap hari takbir pun kita nak nah. Ha. Antara ada adab pada hari raya yang pertama mandi dan memakai wangian serta memakai pakaian yang terbaru sebagaimana dalam bab sembahyang Jumaat yang lalu ha. Iaitu mandi hari raya kabadah sunat mandi hari raya. Orang yang tak mau pergi sembahyang hari raya pun sunat mandi hari raya. Masa kita mandi itu kita niat dalam hati. Aku mengerjakan mandi sunat hari raya. Lillahi ta'ala. Biar boleh pahala. Ha? Pahala sunat mandi hari raya. Kemudian sunat memakai minyak wangi, wangi minyak wangi. Atau wangian atau bau bawang. Nah, sunat. Nah, mana kalau tidak pakai minyak wangi hari raya, dia kurang satu fadilah. Gitulah. Dan sunat pakai baju baru. Walaupun murah. Budak-budak dah ratu. Nah, sunat baju baru. Ada orang kata baju baru ni untuk budak-budak dak. Nabi pun pakai baju baru, sahabat pun baju baru. Nah, nah. Dan sahabat pernah mendermakan beberapa helai baju kepada anak-anak orang miskin yang tak mampu nak beli baju baru menjelang hari raya. Ini banyak disebut dalam kisah-kisah para sahabat. Jadi sunat pakai baju baru. Nah, bukan mahal. Itu ikut kemampuan. Dan kita mampu mahal, tak ada masalah. Baju dia 3,000 selah, tak apa. Jadi raja. Nah, dia cari makan sendiri. Nah, dia kaya. Dan kita dah apa, 30 riyal tak ada. Sunat baru. Walaupun hak cak asa. Tak pasang. Baju panas putih. Cak rumah tinggi. Baju baru kau. Sunat juga dapat pahala baju baru hari raya. Nak? Tapi kena ra'i lah. Baju baru, baju baru lah. Kena jaga peraturan syarak. Nak, tak-tak hari raya baju baru. Hak baru pakai kain belah lapak labu beti. Kau ada juga puang. Nak, puasa macam medah. Nak, cukup dekat dah. Terawih, tiap-tiap malam. Tapi baju baru belah kain pula tu. Nah, pakai tudung molek dah, baju dah medah. Nah, kot depan molek dah, pusing belakang belah. Lepas sekerak peha dah ada bulat nampak. Gaya punya pasal. Nah, dah kita tengah cocok hati didi. Tangan atas jari cocok. Tengok lah ke dia. Nah, ni masalah. Sani baru mu maknanya semayang hari raya. Bertakbir membesarkan Allah. Pakai baju raya, dapat laknat daripada Allah. Lepas tu mana-mana perempuan kan, Nabi kata yang membuka aurat di luar rumah adalah kegelapan pada hari kiamat. Dia gelap di padang masyarakat ni. Nah, nak pakai baju baru hari raya, biar orang semayang 5 waktu. Maknanya kalau ada semayang 5 waktu, dah diraya. Nah, ni raya ke tak semayang? Kaki ni tak semayang, tengok. Tak ada semayang. Maghrib tu hari duduk kedai dah sembang sampai aku tengah malam masih mana semayang. Tapi raya kau tengok lah. Spek 400 spek hitam. Bang jalan banggu. Tak semayang, puasa. Tak puasa 3 hari pertama. Dia tak cukup penuh sahur. Penuh. Puasa 3 hari. Raya juga. Baju 250 lah. Baju. Nah, batik dia tepuh orang. Biru gelap ada daki. Cek cek cek cek. Tak nak berat. Itu iman baju gitu. Jangan pakai baju gitu. Nah, pakailah baju lain. Jangan baju warna gitu sudah. Disunat pada orang ramai yang datang awal ke masjid pada hari pagi hari raya bertakbir. Yang ketiga pada hari raya puasa. Dua puluh. 12:30. Disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk semayang. Manakala pada hari raya haji, sunatkan menahan diri daripada makan sehingga kembali daripada semayang. Ingat, kalau nak hari raya puasa, sunat makan pas subuh. Ataupun sebelum pergi semayang. Menunjukkan kita berbeza pada 30 hari yang lampau kita berpuasa. Tapi kalau hari raya korban, sunat makan selepas balik pada semayang raya. Itu beza ni. Sunat lah. Ingat tu. Yang keempat, disunatkan pergi ke tempat semayang atau masjid melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Ni betul. Ada orang tua kata. Ada orang kata karuk orang tua ni. Tak, ni betul. Betul juga ni, buah orang tua ni. Dia pesan budak-budak tu, jangan balik jalan ni, kat pergi balik jalan lain. Betul juga. Pasal apa? Pasal hak Nabi pesan. Dan ini amalan para sahabat. Di semayang raya ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Bagi mereka yang ada dua jalan atau lebih. Kau satu jalan ajak leh dah. Sejalan yang masuk tahu rumah dia. Nah, hati kau aneh ayuh dah wali. Kita tengok duk ngarulah baru. Bayar tu dah jadi tu. Tu nak ambil sunnah jadi ke. Jadi ke haram dah pula. Nah. Walaupun jalan yang kita lalu balik tu, nampak jalan yang kita lalu tadi. Dekat sangat. Tapi bukan lain tu leh. Mana senggang sebuah rumah dah lalu ke rumah tu. Ada kira jalan lain dah pula. Nah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari raya Nabi SAW melalui jalan yang berlainan. Maksudnya semayang raya dia pergi jalan lain, balik jalan lain. Nah, ha, dia begitu. Sama dia pergi dengan kereta, dengan motor, dengan apa, jalan kaki, basikal, tak kira, jalan lain balik. Nah, yang kelima, makruh bagi imam melakukan semayang sunat sebelum semayang hari raya dan tidak dimakruhkan pada orang lain selainnya melakukannya selepas terbit matahari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW keluar pada hari raya puasa, lalu baginda semayang dua rakaat, iaitu semayang hari raya. Baginda tidak melakukan semayang sebelum dan selepas semayang hari raya tersebut. Jadi imam jangan semayang sunat sebelum semayang dan selepas semayang. Makmum tak apa nak semayang sunat duha, dah nak semayang sunat hajat. Nah, imam kalau nak semayang sunat hajat, jangan sebelum, jangan nampak dia orang, balik ke rumah dulu. Nah, ha. Tapi semayang, kalau kita semayang, makmum semayang qabliyah hari raya, itu tak ada tu. Nah, semayang sunat sebelum semayang raya itu tak ada. Sunat lain tu adalah dia mari, dia semayang duha dulu, baru dia takbir ramah, itu tak ada masalah. Nah, ataupun lepas daripada semayang hari raya, dia semayang duha pula, boleh. Imam semayang sunat sebelum dan selepas, ikut Nabi di rumah. Nah, ha. Kemudian zakat fitrah, wallahu a'lam. Kita tengok beberapa soalan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Adakah kad kredit diharuskan oleh syarak? Yang kedua, kalau harus, bagaimana akad nikah? Bagaimana akad, nak akad jual beli? Ha. Dulu jawab dah sekali dah, kad kredit dah. Ha, baik, kita jawab rekah-rekah. Kalau nak panjang lebar dalam masalah muamalat ni, ha, kalau dalam internet, boleh pergi ke laman web ustazzaharudin.net. ustazzaharudin.net, satu laman web yang banyak menghuraikan masalah-masalah muamalat dengan begitu terperinci, panjang lebar. Nah, puas hatilah orang yang melihat ni. Nah, ha. Jadi boleh guna internet zaharudin.net, panjang lebar benar lah. Nah, satu soalan saja sampai 5-6 muka surat. Nah, ini puas hati bagi orang pengguna internet. Baik, kad kredit macam kita jawab sama lah. Nah, asal tiap-tiap benda itu adalah harus, melainkan ada sebab menjadi haram. Nah, jadi kebanyakan daripada sebab jadi haramnya kad kredit ini, ada beberapa perkara. Di antaranya berlakunya interest ataupun faedah daripada syarikat tuan punya kad kredit. Maknanya kalau tidak berlaku perkara yang haram, kad kredit yang tidak menggunakan sistem atau muamalat yang haram, kad kredit itu haruslah digunakan. Nah, jadi kebanyakan daripada kad kredit adalah termasuk dalam kategori muamalat yang haram. Dia istimewanya kad kredit yang bertaraf mananya benda apa ni, taraf tinggi lah, macam American Express. Nah, nah. Kerana hak kata haram tu iaitu pada faedah yang dikenakan kepada pengguna. Nampak? Faedah. Kalau menggunakan bayaran yuran borang untuk menyertai, hak tu tak apa, diberi maaf. Nampak? Nak isi borang, bayar yuran, ya, hak tu diberi maaf. Tak ada masalah tu, diharuskan syarak. Tapi faedah yang ditetapkan, nah, yang ditetapkan, yang dikenakan, dan kadang-kadang ada penalti, kadang-kadang ada denda dan macam-macam. Hak ni kata haram ni. Nah, kemudian pada jual beli pula memanglah dimaafkan kerana keadaan sekarang. Nah, bila kita jual kad kredit, bila kita toreh kad kredit, maknanya duit kita tu dipindahkan ke dalam akaun kejar tu lah. Nah, dengan serta-merta. Walaupun tak boleh nak ambil selalu, dah nak pabak. Nah, dia masuk dalam hutang juga kerana tak ada lagi duit tu dalam majlis. Tapi pada tasawurnya dia telah berpindah. Nah, jadi hak haram ni kebanyakan ni dengan sebab faedah yang dikenakan, interest yang dikenakan ke atas. Jadi maknanya kalau syarikat kad kredit yang tak mengenakan interest, maka tidaklah haram. Nah, Adapun apa ni kad-kad tengah-tengah syarikat kad kredit yang memberi hadiah-hadiah yang tertentu dengan tidak ada potongan daripada duit penyimpan kad kredit, maka itu diharuskan oleh syarak. Nah, dibuat hadiah galakkan, itu dibenarkan oleh syarak. Nah, yang haram dengan sebab apa benda ni faedah interest yang dikenakan. Situ haram kad kredit. Jadi dalam banyak-banyak kad kredit nampaknya kebanyakannya adalah mengenakan itu. Kebanyakan, bukan semua. Nah, jadi kena tengoklah macam mana syarikat mana kad kredit yang digunakan. Baik. Dan kalau kata hak pada syarikat kad kredit yang diharuskan tidak mengenakan interest. Nah, cuma mengenakan upah urusan tukar masuk keluar duit dan sebagainya. Upah tu dibenarkan. Nah, macam mana pula akad jual beli? Akad hutang. Kata sebagian ulama akad hutang. Faham tak? Nah, kerana apa? Dia fitih ni orang lain dimasuk dulu. Kita kena diambil benda. Keluar daripada majlis, kena diambil benda duit tu, dia panggil hutang. Cash ni, tunai ni, dalam majlis situ ada kobak, dia panggil tunai. Kita beli dalam kedai, fikir dalam kereta, luar ni orang ambil lagi, hutang. Lagi akad cash. Nah, saya beli dah baju ni harga RM50. Tunai. Kau ni fikir dalam kereta kan? Tahu dalam kereta tu, nah, tak ambil lagi. Tu keluar dari kedai. Keluar dari kedai, hutang. Faham ni? Nah, dia gitu. Jadi akad dia beli. Nah, akad hutang. Dapat yang lebih kuat akad hutang. Nah. Ha, pasal apa? Pasal tuang kedai penjual. Dia tak boleh nak khabar nak pegang lalu pergi. Nah, dia kena pergi di bank, keluar dia rumah, pergi di bank pula apa semua, baru boleh nak ambil pitih tu. Nah, dia panggil hutang. Akad kena akad. Ha. Tapi jaga kebanyakan kad kredit muamalatnya diharamkan oleh Islam. Nah. Kenapa Allah perintahkan dua waktu, yakni Zuhur, Asar dan Zuhur, disunyikan suara dan waktu lain sunat dilantangkan suara? Dua rakaat yang awal, yakni Maghrib dan Isyak. Subuh sedia madunglah. Dia tanya. Dia tanya tentang apakah hikmah ni. Jadi bila sembahyang Zuhur baca perlahan dengan Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh baca kuat. Pasal apa? Tak ada disebut pun dalam mana-mana nas yang qat'i. Nah, sebab apa baca? Yang adanya kita ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca kuat. Sahabat kata aku dengar Nabi Zuhur dan Asar baca perlahan, maka kami pun perlahan. Nah, satu yang ada disebutkan itulah apa yang telah diilhamkan kepada ulama-ulama. Hikmah dia. Nah, di antaranya kata ulama, kerana waktu subuh, maghrib dan isyak waktu orang yang lalai daripada sembahyang. Jadi dikuatkan bacaan, orang pun tidak lalai daripada sembahyang. Zuhur dan Asar memang orang jenis tak situ. Orang awak kerja belakang dia orang. Orang ready belakang dia. Maka banyak bacaannya dengan perlahan. Orang tak tidur, orang tak lalai. Nah, subuh, anyu pak cerok. Maghrib, nah, orang sibuk baru balik kerja letih ini, tak sedar, habis gitu ya, itu sembahyang. Nah, jadi dikuatkan bacaan, subuh, maghrib, isyak dan subuh. Kerana waktu itu kebanyakannya orang lalai. Dan inilah tiga waktu yang paling akhbar pahala fadilat semayang. Nombor satu subuh. Nah, hikmah ni apa yang diilhamkan oleh Allah pada ulama-ulama. Nah, tapi tak masuk dalam perkara akidah. Nah, saya telah mengupah haji untuk arwah anak lelaki saya, Muhammad Kamarul Zamani. Tapi saya tersilap memberi nama anak saya yang lain, Muhammad Syahrul Nizal, yang masih hidup, kepada ustaz yang saya upahkan haji. Saya ada memberi sekeping gambar arwah anak saya kepada ustaz itu. Bagaimanakah haji itu? Adakah perlu saya mengupah semula haji anak saya tersebut? Ini silap ni. Nah, anak dia mati dah. Mati anak dia. Nama dia Muhammad Kamarul Zamani, si mati. Dia pun upahlah seorang ustaz supaya berhajikan anak dia ni, Muhammad Kamarul ni. Jadi dia pun beri gambar Muhammad Kamarul, tapi nama ditulis salah, Muhammad Syahrul. Muhammad Kamarul jadi Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul ni tak mati lagi. Nak segera mega duduk rumah. Jadi guana ni, haji tu jadi guana. Jadi anung disebut nama lain. Baik, kata ulama-ulama, jikalau dia ada dua orang anak yang mati, nampak, makin kena salah seorang daripada anaknya juga walaupun tersalah nama. Ini ada seorang je nak yang mati, mana ada anak dia seorang saja yang mati, hak lain hidup lagi, maka walaupun tersalah nama, nah, tetapi dengan niat daripada ayahnya, nah, ha, maka dia walaupun tersalah, maka hukumnya hanya kena haji itu daripada anaknya hak mati sahaja. Ha, dia tidur. Nah, bak ulama buat misal kalau dia ada dua orang anak yang mati, nah, dia beri nama anak yang hidup, suruh upah haji, dan kalau upah haji orang hidup tak sah, faham? Tak sah upah haji orang hidup, mereka orang yang tak mampu dah. Nah, jadi bila tak sah anak segera belaka, hak dua ni hak manusia pula kena salah seorang, lepas tu pergi upah pula salah seorang, niat salah seorang yang tak dihajikan lagi. Gitu cara dia. Salah niat, eh, salah niat kepada hak hidup lagi, anak mati dah dua orang. Ha, salah niat pun kata ulama kena kepada salah seorang daripada anak yang mati juga. Kerana tujuan upah haji daripada anak yang mati. Dan salah seorang lagi nampak kan ni? Salah seorang lagi dari kali upah pula, iaitu niat hajikan anak yang belum lagi dihajikan untuknya, yang telah meninggal. Jadi dua-dua kena berlaku. Nah, ha, tapi kalau ada anak dia ni, ne, mati anak dia mati seorang je tak ni, kena dia tu. Nah, kena dia tu. Macam kata kita macam akad nikah lah, Haji Mak. Nah. Nah. Macam akad nikah lah, kita dah haji sebut nama. Nah, dah kalau salah sebut nama, nah, anak dia juga kena anak dia juga. Nah, anak dia nama Latifah, disebut nama Jamilah. Nampak? Ah, anak dia seorang eh. Nah, ayah ni disebut aku nikah akan dikau dengan anakku Latifah, mas kahwin ni RM50. Soh juga. Pasal apa dia ada seorang ke anak? Kena juga Jamilah ni. Nah, dia begitu. Baik, tak ada masalah. Jadi tak payah upah semula lah. Tak payah upah semula. InsyaAllah Tuhan terima haji itu daripada anak seorang yang telah meninggal dunia. Tolong huraikan masalah saya yang saya hadapi. Saya ada menyediakan pakaian pengantin untuk disewa. Soalannya, adakah menjadi satu sebab, satu subahah jika si penyewa menggunakan baju yang disewa untuk majlis persandingan, dan kan ini berlaku di luar pengetahuan saya. Soalan kedua, bolehkah handphone yang mengandungi ayat suci Quran dibawa ke dalam tandas? Baik, dua persoalan. Yang pertama, dia ni kerja dia beri sewa baju pengantin, baju orang nak nikah tak kira lah. Nah, biasanya nah, memang laku lah. Nah, orang nak nikah kalau tak potong baju soket mahal-mahal, nah, orang sewa lah. Kalau potong 7-800 1000 ada. Nah, jadi sewa, berapa sewa? 100 ya je. Nah, dah mukau lah anak dari aku 1.5. Dia gitu. Jadi sewa nah, dan kerana dia beri sewa tu, orang yang sewa dia buat majlis yang haram pula. Katakan persandingan yang haram, dengan capuk kau laki puang, dengan muzik, dengan apa orang nana. Pak Daguana ni nak tukang beri sewa baju. Jawabnya, kalau tukang beri sewa baju tu memang tahu dah orang tu nak buat pada majlis yang haram, maka dia sebab. Nah, tapi kalau tukang hak wisai tuang punya baju tak tahu dia nak pakai sanding hak halal ke, nak tunjuk ke mak ayah saja ke, atau nak sanding hak haram, dia tak wajib tanya tu. Nah, pada fakoh tak wajib tanya, maka hukumnya dia tak subhan. Nah, dah warak tak sah kerja tu lah. Kerja lain. Nah, takut subhan. Nah, kebanyakannya buat sanding yang diharamkan. Tapi fakoh kata boleh lagi. Nah, disewa. Dan sebaik-baiknya kita pisah korang lah. Tak tahu lah awak sanding awak bolak awak macam orang ramai tu, pakai tu tunjuk mak ayah saja sudah lah. Nah, buah ayah 2-3 keping depan dah, biar orang baca. Nah, tapi payah nak buat gitu. Nak balik kita pergi sama pula, tukang jom kipas. Bahan dah 50 ya kipas. Sama macam orang yang jual golok, jual parang, dia buat kepada orang yang kerja hutang, tebang hutang, tebang pokok, hukumnya halal. Tapi jual kepada mana pecah rumah apa semua, geng, rokok, nyamuk, hukumnya haram, subhat sama. Nah, dah tahu, dah wajib tanya orang beli. Kalau Mayu Lusia, dah wajib tanya, rokok? Tanya kita lama, kita ikan kita dulu. Nah, dah. Bolehkah handphone mengandungi ayat suci Al-Quran dibawa ke dalam tanda? Sekali tak ada arah, Quran pun boleh bawa dalam tanda. Nak boleh luar najis, boleh luar ketek orang, boleh pacek. Jangan bagi ada kena ruang udara tanda. Boleh masuk lagi. Dan ni handphone, handphone ulama jawab dah dibolehkan. Ya, tambah bawa juga memuliakan Quran sunat. Sebab dia benda tak ada sebenarnya, macam tak ada. Dia bukan zat yang tetap tertulis. Quran kita ni hak tulis ni, hak ada tulisan. Kata ulama-ulama, bila kita celup dalam air Quran dulu, tulis tangan dah ni celup dah jadi apa? Nah, dia ni pakai bakar Quran buruk. Bila kita dah buruk, rosak. Nah, kita lama dia kata rendah air 3-4 hari tak ada tulisan jadi putih, maka dah haram pegang. Pasal apa boleh pegang? Ayat Quran tak ada dah. Dah kulit yang Quran kan? Tahu dah hukum Quran, tak ada dah. Ha lagi? Tak ada lah gitu. Jadi boleh pegang dah, boleh nyamah dah, boleh buat buku lain dah pula tulis. Tak ada masalah dah. Syarat hilang semua tulisan Quran. Maknanya kalau dalam handphone, dalam laptop, dalam komputer, dia bukan zat yang kekal. Macam dalam mushaf. Mushaf buka ada, buka ada, buka ada. Lagu mana pun ada. Hak tu bagi Quran yang kata asal. Tak boleh lakuh, tak boleh bijak, tak boleh setuh, tak boleh akal. Dah. Ha, tapi kalau hak dalam laptop, dalam handset, nah, dia nak kata ada halus sangat benda dan dia boleh ada, boleh hilang gitu. Nah, ada tak ada, ada tak ada. Maka hukumnya sunat kita ra'ikan dengan hukum Quran. Itu sunat. Kita berair semayang, sunat. Jangan awak masuk dalam tanda. Nah, dia kata. Maksud juga, tidak haram. Dia sama macam CD. Nah, dia buka dalam tu tak ada. Tengok di TV ada. Benda dalam CD tak ada. Ada benda lah tu. Korek eh, CD balik buka korek lain sekurang hebat. Tak ada besa. Ayat Quran. Nah, tak ada. Nah, kecanggihan yang Tuhan beri pada umat akhir zaman. Nah, ilmu. Nah, boleh letak dalam tu. Nah. Batu maknanya hak ada yang keluar daripada TV tak sama dengan yang kita gantung makhluk nyamuk di dalam di dinding rumah. Dinding rumah dia kekal. Kalau dalam TV dia ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Tutup ada ada. Nah, ha ni gitu. Baik. Saya punyai dua pilihan bila mereka sembahyang istikharah. Kedua-dua saya nampak saya dalam semayang. Kedua-duanya nampak saya dalam semayang. Bila saya semayang, nampak salah seorang saja. Tak nampak dua-dua. Salah seorang dari mereka nampak saya, tapi saya tak semayang. Dia saja semayang macam mana tu? Mereka berdua berbeza. Seorang selalu pergi surau. Seorang lagi baik, tapi kurang amat ibadat. Tapi dia kata akan berubah. Haa, puan tanya ni. Haa, awet-awet tanya. Nah, ha. Dia orang dua orang lelaki minang dia. Hak manusia dia nak. Dua-dua tak boleh. Tak. Ha. Nah. Tapi kalau kita orang lelaki lain, dua orang puan minyak. Kalau dua orang puan masuk minta kita, tak imam. Nampak kan ni? Dua-dua orang ni orang puan comel minta tak imam. Mesti korah ke bahan lalu? Bahan dulu. Ha, tu kata dah pun kata. Ha. Ha, tapi memang tu. Ha. Dua-dua tak imam. Nampak? Dia duduk main gelang magnet ni. Ha. Jadi gaduh. Ha. Nah. Ha, jadi ni orang puan. Dua-dua dah boleh. Nah, dua-dua orang main-main mitok dia. Takkan nak terima dua-dua. Nah, orang puan dia kena sel je. Suami tak? Ha, baik dia pun istikharah. Ha, dia pun istikharah. Semua istikharah nak tengok mana yang lebih baik. Minta mudah-mudahan Tuhan beri nampak. Tak? Atau rasa berat hati. Bila dia semayang istikharah, nampak dia nampak seorang ni. Seorang ni nampak. Kak Mari tak dia dua. Dua-dua orang lelaki ni pula istikharah juga. Dua-dua orang ni nampak lelaki dia. Ah, hak dia tak sah kira lah. Dia tengok kita ni. Nah, boleh dia main-main mesej lah ni. Kalau siapa tangga nampak habis ni. Nah, salah seorang daripada mereka nampak saya dalam semayang. Tapi saya tak semayang. Macam ni dia nampak. Dan seorang lagi, dan dia saja semayang macam mana tu pula. Kalau dia saja semayang, seorang lagi saya tak semayang, guna pula. Kemudian dia kata hak gini, seorang tu orang tinggi ke surau, orang seorang lagi baik tapi malah buat amal ibadat. Nah, tapi dia berjanji nak berubah. Dah. Jadi kalau kita semayang nampak salah seorang saja, hak tu jelah. Bak rapok lelaki dia dua orang semayang nampak belakang dia. Semek ni. Semek ni semayang nampak seorang je. Seorang tu hak mana? Seorang ni hak mana? Seorang ni hak-hak rajin ibadat ke hak malas ibadat? Dia dua orang hak lelaki ni. Tak, seorang ni rajin ibadat. Dia surah sama apa semua bagus. Seorang ni malas ibadat. Dia kekis. Ada mari. Faham? Jadi kalau dah maknanya kita nampak hak kurang beramal ibadat, tetapi dia berjanji nak berubah, kita semayang sekali lagi. Sebab kadang-kadang orang ni, orang fasik walaupun sekalipun, Allah nak tukar dia, nak ubah dia. Dia tak mesti orang fasik ni, dia kekal dengan fasik ni. Tak mesti orang jahat ni, dia akan kekal dengan jahat. Pada pandangan mata sekarang ni, yelah. Tak, tapi dah kalau kita tengok, tak baik. Tak macam mana di surah. Tapi orang baik. Nah, tapi semayang, kita orang nampak dia. Ada hikmah. Semayang sekali lagi, biar tiga kali. Nah, biar acak semayang. Dia tak sempat syarat sekali. Sebab apa kalau semayang istiqarah, nampak hak lebar ni dok. Memang ambil hak lebar dah. Tapi semayang istiqarah, nampak hak tak lebar. Tapi dia orang baik, cuma tak lebar dia. Ku tak pergi dengar, duduk main duduk rumah, balik kerja duduk rumah. Tapi baik, tak kata korang, tak apa, tak cakap, tak ngumpat, tak bagi cakap lebong. Orang waisah tak ambil. Baik, orang baik. Nah, jadi kalau nampak lagu tu, istiqarah sekali lagi. Nah, biar acak kali. Soalan seterusnya. Apakah berdosa mencuri barangan orang bukan Islam? Ini berdosa lah. Orang bukan Islam ni dia ada, kalau yang dia jaga kehormatan harta benda, tak dicuri. Umpamanya kata zimmi. Zimmi daripada kata zimmatu, mana tanggungan kehormatannya pada orang Islam. Mana orang Islam, kerajaan Islam nak menjamin kehormatan diri dia, keluarga dia, harta benda dia. Nah, maka waktu haram kita ambil harta dia. Nah, kalau kata harbi, dia haram lah. Tapi harbi, nah, kita perang dengan mereka, malam kita pergi curi dah dalam kereta dia, barang fitih dia pun semua, esok kita perang dia pulak. Tak ada masalah waktu. Nah, kerana melemahkan musuh itu dituntut oleh Islam. Nah, cuma ta'rif tu pandai-pandai lah, ta'rif. Nah, kalau kita nak ta'rif hak sekarang hak berlaku sini, tak boleh lah dalam keadaan umum gini. Nah, kena pergi rumah lah tu. Nah, apa itu hamalatul arsy, dia tanya. Apa itu hamalatul arsy? Arah ni kita tahu dah. Arah ini makhluk Allah yang paling besar, yang dibandingkan dengan kursi dia besar lagi. Kursi ini nak bandingkan tujuh langit dami ini, kursi seperti duit 10 sen, kursi seperti padang bola. Aras langit dan bumi seperti duit 10 sen. Duduk tengah padang bola, padang bola itu kursi. Kursi ini dia balik dengan arah, kursi macam satu cincin. Arah ni lautan yang luas. Ambil cincin dia pulang laut, tak jumpa jari. Besarnya aras. Hamalatul aras. Hamalah ni mana orang yang tanggung arah. Nampak? Ha, macam orang perempuan mengandung dipanggil hamil. Nah, daripada hamalah, hamil. Orang perempuan yang mendukung, membawa anak dalam perut dia. Dia tukang fikir. Berat anak tu. Dia panggil hamil. Nah, maka hamalah. Mana segala penanggung arasy. Nah, empat orang malaikat disebut. Nah, bahawasanya empat orang malaikat, inilah hamalatul arsy. Dia yang fikir arah. Arah ni besar. Dipikul oleh empat orang malaikat. Pikul lagu mana? Allahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahui. Kita Tuhan tak suruh biasa. Suruh beriman saja. Dan bila hari kiamat, ditambah 4 orang lagi, jadi 8 orang malaikat. Itu yang datang dalam nas Quran dan hadis. Kita wajib percaya. Nah, saya dalam perjalanan pulang musafir ke Kuala Terengganu, apabila tiba di Dungun dan Marang atau Marang, bolehkah saya jamak qasar Zuhur dan Asar atau Maghrib dan Isyak? Adakah saya akan tiba di Kuala Terengganu sebelum Asar dan Isyak? Boleh. Nah, ada masalah. Kita semayang dah. Ya, jamak takdim Zuhur dengan Asar. Asar mayat selalu lepas mayat Zuhur. Jamak takdim. Habis dah, kita pun melulukan perjalanan. Siapa kapun baru masuk waktu Asar. Susah dah masalah. Ha, susah dah masalah. Nah, kita semayam dah. Kerana kita ambil rukhsah musafir tadi. Nah, susah dah masalah. Adakah benar roh orang yang telah mati boleh kembali ke dunia? Bolehkah roh orang lain masuk ke dalam badan orang yang lain? Memang benar. Roh orang yang mati kembali ke dunia. Ini disebut dengan jelas dalam hadis yang sahih. Dak hadis sahih. Nah, roh dikembalikan. yang hadis-hadis dhaif yang tidak sahihnya roh balik ke rumah melihat keadaan keluarganya bini-bini. Hadis itu hadis dhaif, tidaklah sahih, tapi boleh kita nakal, kita riwayat cerita untuk targhib wa tarhib, menakutkan orang, menggemarkan orang. Oh, hadis kembali ke dunia, ke alam barzah, ke kubur, menjawab salam, lepas tu hadis sahih. Nah, dia ada beza tu. Nah, hadis balik ke rumah, hak tu hadis tu tidak kuat. Nah, walau bagaimanapun kita boleh cerita ke orang. Nah, walaupun hadis itu dan tak sampai pada tak terjah, hadis maudhu, bukan hadis muka, hadis yang lemah perawinya. Nah, disebut dalam kitab I'anatut Talibi. Nah, roh yang diizinkan Allah saja balik boleh melihat apa yang berlaku. Nah, pada keluarganya dan seumpamanya. Nah, tapi hadis sahih dibalikkan duduk di perkuburan. Ini hadis. Kalau roh orang kafir memang duduk kubur lah. Memang tidak dinaikkan ke langit tu. Itu tu memang tak payah. Nah, tak payah dipertikaikan. Roh orang kafir, roh penentang Islam, roh orang takabur dengan ajakan agama Allah, roh ni tak buka pintu langit, maksudnya beredar di atas muka bumi. Nah, jadi polong, jadi bersih. Apa hukumnya, saya ada dua soalan. Apa hukumnya memakai tali pinggang kulit ketika dalam semayang, sedangkan tali pinggang itu saya tidak tahu dia perbuat daripada kulit apa? Jika tidak boleh, bagaimana cara untuk membolehkannya? Baik. Soalan yang pertama, dia kata hukum pakai tali pinggang kulit ketika dalam semayang, sebab tak tahu kulit benda ni. Nah, dah kalau tak boleh pakai, macam mana nak suruh boleh pakai? Itu soalan ni. Baik, semua jenis kulit yang disembelih daripada binatang makulat boleh dibuat pakaian dalam sembahyang. Banyak tu. Binatang ada dua, binatang yang makulat, ghairu makulat. Makulat ni apa? Jimat, bukan kulat tu. Binatang yang kita boleh boleh makan dengan cara disembelih. Lembu, kambing, ayam, itik, lembu, binatang yang halal dimakan, dipanggil makulat. Binatang yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, macam kucing, meleh boleh makan tak? Nah, kura boleh makan. Beruak meleh boleh makan. Nah. Jadi binatang yang deh yang makulat yang kita boleh makan. Lembu, kambing, katakan. Contoh, tinggalkan hak banyak, ambil lembu. Boleh makan tak lembu? Boleh makan. Kita pun sembelih. Bila kita sembelih, kulit dia boleh pakai. Buat jubah tak apa, buat piah boleh. Kulit dia. Dah sama-sama dah, ya sembelih dah. Nah, dah binatang yang kita boleh makan tapi mati tak sembelih. Kulit dia boleh tak pakai? Tak boleh pakai. Lembu mampu langgar di kereta. Kambing mampu pasal ada ajik kurung, nari kurung, musung kak. Mampu kurung kambing. Nah, nah, tak boleh kulit dia, tak boleh buat pakaian dalam semayang kerana dia sama mengikut tuan dia, iaitu bangkai dah. Nah, begitu juga dengan binatang yang tak boleh makan. Kita sembelih rimah, kulit boleh buat baju, tak boleh juga. Nah, baik, binatang yang tak boleh nak makan, kulit dia boleh rimah. Binatang yang boleh dimakan tapi tak sembelih, kulit bakar lembu, tak boleh pakai buat semayang kerana najis. Dan macam mana nak boleh jadi pakai boleh? Kena sama. Semua jenis kulit binatang bangkai, iaitu binatang yang boleh makan tapi mampu tak sembelih, dan binatang yang tak boleh dimakan, kecuali kulit anjing dan babi, boleh disamuk. Kulit anjing dan babi tak boleh samuk. Kulit lima, sama ada sembelih tak sembelih, najis, tapi samuk menjadi suci. Kulit lembu mampu langgar di kereta, najis, kulit dia kita samuk suci. Iza dubiral ihabu faqad tahura, Nabi kata. Bila telah disamuk kulit bangkai, maka sungguh jadi sucilah dia. Sungguh faqad tu masuk di PM hadis, dia takik nak mengkuatkan. Nah, maknanya sungguh, jadi sungguh dah sucilah. Nah, kulit lima jadi suci, kulit lembu mampu jadi suci. Nah, itu cara dia. Dan ni dia kata kalau kulit tali pinggang tu tak tahu kulit apa. Bila tak tahu, hukumnya harus pakai. Harus kita pakai. Dah kalau tahu dah, tahu dah tengok hukum. Kulit mana? Kulit lembu boleh makan. Oh, kulit babi dah boleh makan. Eh, sekarang ada kulit babi. Nah, tapi tali pinggan jarang ni buat kulit babi. Dia lembu. Kulit babi biasanya alas belah dalam. Belah luar buat kasu, raboklah kulit babi tak tahan. Dia lembu. Belah dalam ni lah. Nah. Jadi kalau kulit ni tak tahu kulit babi ke, kulit anjing ke, kulit binatang biasa, tali pinggang ni, nak hukumnya boleh pakai, kan dia ambil golit. Golit ni tali pinggang, orang buat daripada kulit lain daripada anjing dan babi. Orang buat kulit anjing, buat tali pinggang. Nak, biasanya tali pinggang kulit, kalau hak kulit kokor tu, kokor ori-ori tu, nah, kulit tu tu, dia biasanya kulit anak lembu. Nak, dah tu orang putih yang buat, orang putih buat pun boleh pakai juga. Nah, walaupun lembu di sebelah itu mapuh, dekat tembok pakai apa, kulit dia disamuk juga. Sebab semua nak buat tali pinggang, dia kena samuk dulu. Dia pergi mana-mana pun, nak buat jaket kulit, nak buat kasut kulit, nak buat tali pinggang kulit, bik duit kulit, semua samuk. Bik dahi ke, bik apa, semua samuk. Dan maka kita terbuka dalam bab samuk. Tidak disyaratkan tukang samuk, orang yang Islam. Syaratnya, bersih saja kulit, tidak kembali menjadi busuk, maka hukumnya menjadi suci. Walaupun kulit tu bakar asal. Nampak? Ha, jadi kalau kulit tu, tali pinggang ni, tengok. Tak, tali pinggang ni, made in USA. Orang putih lah biasa. Jarang tu imam tukar samuk ni. Orang putih lah. Ha? Maka hukumnya boleh bakar. Lagi mahal kulitnya, lagi maulik cara samuk ni. Sebab samuk sekarang begitu canggih. Dengan alat kimia yang begitu hebat, boleh membersihkan hampir 100% kotoran daripada kulit. Mak dia amal zaman sahabat tak 100%, ada baki sikit-sikit, patut lagi tak kita rekoh. Masa anda ada berbaki pada baju-baju kulit. Nak zaman sahabat salih dimaafkan pada syarak. Pada sekarang ada baki. Wangi serbuk tu dah busuk dah kulit. Lebih-lebih lagi kulit. Lepas tu dia kata kalau dah bangkai dah, nak buat daripada kulit bakar dah, sama dah, tak payah, memang boleh. Dah kalau boleh anjing dan babi dah, nak wakawi jadi boleh, memang tak boleh dah. Apa hukum basuh pakaian dengan menggunakan mesin basuh, suci atau tidak? Ada orang kata pakaian yang hendak dipakai dalam solat hendaklah dibasuh dengan cucur air lalu dulu baru dikatakan suci. Apakah adakah mesin basuh ada sistem cucur air lalu? Nanti tanya. Baik, jawab dah sama-sama, kita jawab dengan rekas. Air yang wajib kita bersihkan dengan air mutlak, dengan bilasan pada akhirnya ialah pakaian. Pakaian yang kita wajib nak kita guna, yang wajib kita cucur dengan air lalu, dengan air mutlak pada basuhan terakhir, ialah pakaian yang nak guna buat sembahyang. Syarat pakaian tu terkena najis. Manakala pakaian tu terkena najis tapi bukan nak buat sembahyang, maka tak wajib pun basuh dengan air lalu. Nah, kena sikit maknanya air kecing anak dia di hujung seluar dia, tapi dia pakai lagi, bukan nak dia itu, dia ambil wansang tu. Tak ada masalah tu. Nak buat sembahyang, benda yang terhenti dengan suci, tak boleh lah. Maka pakaian ni bubur dalam mesin masuk, nah, maka kena najis. Pakaian tu masuk air dalam mesin basuh, air tu jadi mutan najis, berpusing-pusing, kena buang. Memang dia buang, akhirnya dia masuk air lain pula. Nah, katakanlah ada peseng yang boleh masuk air dengan jalan jirus. Nah, setengah peseng kita boleh buat masuk air, masa dia sepi. Jadi masa kita habis basuh, memang dia lagi ada mutan najis. Nah, walaupun air tu telah bersih pada zahir, tapi masih lagi tak bersih pada syarak. Maka masa spin tu, spin tu nak suruh keluar lah. Kita memberi lalu air. Tahan lagi. Air dia boleh lalu. Ke atas, tubik ke bawah. Itu dikira bilasan pada sisi syarak. Sebab cara bilah dan nanti buat tangan gini. Masuk ni mesin pun, dikira bilah juga. Nah, untuk membersihkan dia. Dalam masa yang sama, tak berkumpul air dalam, keluar ke bawah. Nah, sebab tadi basuhan dibagi teknik rendaman. Bilasan ni, cucu air lalu, dia kena tak boleh gini rendam. Kena cucu dan lalu. Maka cucur masuk ke atas, mesin musim, lalu ke bawah. Cucur juga. Ha, kalau ada mesin gitu, pakai soh lah. Kalau tak ada mesin gitu, waktu bih juga ke dia. Nah, pakaian kena terkena nanti, nak buat semayang, kena cucur dengan air lalu. Jangan campur pakaian tu dengan pakaian nak buat semayang orang lain. Senang. Jadi macam seluar dalam, jangan masuk dengan baju Melayu, dengan serban apa semua. Baju sukuk tu. Dia cari dia. Soalan seterusnya. Bolehkah kita sebut duli yang maha mulia sultan? Cincin sunat belah mana lelaki? Sebaik-baiknya kita sebutlah lain daripada Allah ni yang mulia saja sudahlah. Kerana maha ni bermaksud sehabi-habi. Kerana Allah lah sehabi-habi dalam segala sifat. Mana yang maha mengetahui, sehabi-habi tahu. Yang maha adil, sehabi-habi adil. Tapi yang lain, yang adil, yang mengetahui, yang mulia, yang berhormat, cukup. Nampak? Cicing sunat belah mana? Laki-laki dan perempuan. Kanan dan kiri sunat belaka ada pendapat masing-masing. Kedua-dua pendapat ini adalah kuat belaka. Dengan dua jari saja dibenarkan, jari kelingking dan jari manis. Sama ada kelingking dan manis sebelah kanan atau kelingking dan manis sebelah kiri. Nah, love je lah. Jangan pakai jari atu, jari tunjuk, jari ibu, kerana dilarang oleh ulama-ulama. Nah, soalan seterusnya. Berkhitan wajib bagi setiap orang laki-laki Islam. Bagi wanita terdapat khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak payah berkhitan, dan ada pula pendapat kena berkhitan. Kerana jika tidak dikhitankan, nescaya nafsu perempuan akan melonjak mengatasi nafsu lelaki. Soalnya, manakah pendapat yang lebih kuat, sama ada dikhitankan atau tak payah dikhitankan? Yang kedua, jika dikuatkan supaya dikhitankan juga, bolehkah dikhitankan setelah wanita tersebut dewasa? Kerana tidak dikhitankan masa kecilnya. Itu dia jawab. Nah, orang mengaji ni, tulisan ni, tulisan orang pandai. Kita tak boleh tulis gini macam ni. Dia jawab, memang berlaku khilaf. Dia kata, masalah khitan laki-laki lah khitan orang perempuan. Nah, banyak dah jawab. Dan yang kita jawab pun memang berlaku khilaf. Lepas tu dia kata, hak mana yang kuat? Jadi kita nak kuatkan pendapat antara mazhab tak boleh. Nak tarjih mazhab tak boleh. Lepas tu kekal mazhab pak ni sampai bila-bila. Kita nak tarjih sendiri tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal usul fiqhnya berbeza. Dalam masalah hadis dirayah ni pun berbeza juga. Hak ni mengatakan sahih, ni mengatakan hasan. Nah, hak ni mengatakan rijal lagu ni adalah bahasa, hak ni kata tak boleh. Abaru. Masalah sebab tu banyak sebab tak boleh kita nak tarjih. Dari pak mazhab, hak ni paling kuat. Hak ni paling kuat. Pasal apa? Dengan usul yang berlainan. Cari istimbak pun berlainan. Cuma dah dalam ramai-ramai ni mazhab Syafi'i. Kita jawab pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i. Yang disebut hampir kebanyakan kitab fiqh, laki-laki dan perempuan wajib melakukan khitan. Nampak? Wajib berkhitan. Nah, jadi kita boleh jawab mana yang lebih kuat dalam pendapat mazhab Syafi'i saja. Nah, dalam pendapat kita nak rajih mana? Ada orang beberapa orang lemak cuba nak tarjih pak mazhab. Cuma boleh Andy, di sisi aku ya, dia kata boleh. Tapi di sini untuk orang awam seluruh dunia ni tak boleh. Pasal kaedah berbeza. Pak mazhab tu kaedah berbeza. Nah, baik. Kita jawab ikut mazhab Syafi'i, pendapat yang utama wajib laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Isa'adul Rafiq kalau tak silap, dia disebut, wa minha setengah daripadanya benda yang haram, tarkul khitan. Ada tarkul khitan, meninggalkan khitan. Setengah daripada dosa ini, meninggalkan khitan. Nampak? Fa'inahu wajibuh, kerana khitan itu wajib. Fa'i nak izin pada ketika itu. Ketika mana? Ketika mukallaf. Orang yang telah mukallaf, dosa meninggalkan khitan. Nampak? Sawa'uniz zukur wal unsa. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Nah, cuma kita khabar sama, hak ulama sebut, laki-laki meninggalkan khitan, larat kepada wasok semayang, orang perempuan meninggalkan khitan, tak ganggu semayang. Kan ini bukan bab taharah, dia masalah nafsu berlebihan. Nah. Jadi lepas tu dia kata kita apa baik. Dan kalau gitu perempuan yang dah dewasa dah ingat nak khitan itu sekarang baru tahu. Tanya mak dia, mak kita khitan tak? Sekarang ni besar tak puan tu? 30 dah mak. Minggu lepas nak nikah. Nah, dah kita sunat tak itu? Tanya mak dia. Mak dia kata, mak tak dah. Mak tak juga. Ha, jadi bahaya. Ha. Nah, jadi faham. Mak budak sunat juga. Lepas tu ganah kat mak. Nah, dua ketak mak. Nah, jadi orang tanya ulama-ulama. Dan kalau dewasa dia lagu mana? Ada dua-dua. jawapan yang biasa dijawab oleh ulama-ulama. Yang pertama, orang yang jenis maknanya ada nafsu. Ha, jenis ada nafsu, maka kena berkhitan juga. Nampak? Di antaranya yang jawab, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Hazmi Asy-Syafi'i, Mufti Besar Jakarta, yang lepas tahun 50-an. Dia jawab dalam kitab dia, saya tengok Taudihul Adillah. Orang tanya masalah, sudah dewasa dah orang perempuan ni, baru dia dah sudah dah kitab, maka jawab wajib berkhitan juga. Eh, khitan laki-laki buang kulpah, banyak khitan perempuan, hanya wak lalu pisang meseng satu sedikit, sendiri pun boleh kalau tahu caranya. Dah payah ambil kapas sikit, nak tok buat idea sikit, ada beret lalu kusin ni kau, tak ada apa-apa. Dia tak payah jahit, tak payah pun sedikit sangat. Lepas tu ada ulama' yang buat tafsir, kalau yang jenis tak ada nafsu dah, maka dah tak khitan, tak apalah, tak payah khitan. Eh, tak ganas dah 76 lama. Tak, nak gendong tah rezek pun tak boleh duduk. Dua kali kona, dua kali jatuh rambut ladang. Ha. Ha. Banyak lagi ni. Tak biar panjang-panjang. Hak tak dang, kita jawab minggu depan. Ya. Ha. Baik, jika kita keluar dari rumah sebelum fajar hari Jumaat, kita diharuskan mengerjakan solat Jumaat. Tetapi jika kita keluar selepas fajar pada hari Jumaat, kita wajib mengerjakan solat Jumaat. Di mana? Di mana tempat kita mendengar azan semasa kita berumah syafiq. Benarkah begitu? Jawapannya, apa yang telah dimuktamadkan dalam pendapat-pendapat fuqaha mazhab Syafi'i. Siapa yang keluar musafir sebelum daripada fajar hari Jumaat subuh, maka dia dikira boleh meninggalkan Jumaat. Nah, apabila tidak lalu di depan masjid untuk Jumaat. Tapi barang siapa yang musafir lepas pada waktu subuh hari Jumaat, hendaklah dia menunaikan solat Jumaat ketika musafir. Imam itu, inilah yang masyhur dan inilah yang muktamad. Nah, dalam kitab Fiqh Jawi pun ada sebut, dalam kitab Sabilal Muqtadin pun ada sebut. Nah, dalam kitab Bidayatul Kifayatul Muqtadin pun ada sebut. Nah, cukup masyhur ni. Belum Jumaat, belum subuh, dia haruskan menurunkan musafir tanpa mencari masjid Jumaat. Yang keluar selepas waktu waktu subuh, hendaklah semayang Jumaat di tengah jalan, bukan dari musafir. Ada orang kata dari musafir, salah, boleh, cuma cari Jumaat. Itu pun musafir yang wajib Jumaat selepas subuh, musafir yang lalu pada yang ada, yang boleh pergi ke tempat Jumaat. Musafir yang tak boleh pergi ke tempat Jumaat, keluar lepas subuh pun gugur Jumaat juga. Umpamanya musafir yang naik kereta api. Nah, yang kereta api tak ada lalu ke masjid Jumaat, maka walaupun pagi Jumaat pukul 10 pagi pun boleh bertolak. Musafir yang lalu ke laut, takkan nak kena balik nak suku Kuala Kemaman main Jumaat kapal. Nah, hak tu tak apa keluar. Kerana kapal-kapal ni dia tak macam kereta boleh ikut kita di waktu-waktu yang tertentu saja. Kapal gerbang ni juga pukul 9 pagi kena bertolak ni di Hong Kong. Nah, umpamanya, nak ada petaket 2 minggu sekali, 10 hari sekali, 3 hari sekali, dah nak setu ikut kita. Berebas, apa masa jalan berebas. Pukul 8 pagi hari Jumaat, dah wajib juga kerana lalu ke atas udara. Ha, yang kata ni, yang wajib Jumaat, iaitu orang yang lalu pada tempat yang boleh pergi berhenti untuk Jumaat, dan ataupun dia lalu pada tempat yang dia boleh undur daripada jalan laluan untuk mendirikan Jumaat. Nah, ha, itu yang wajib.